Mari kita membuka kitab kita dari Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90. Ayat yang ke-10. Sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 90. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu? Dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati bijaksana. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tema kita hari ini adalah menghitung waktu. Menghitung waktu. Ada beberapa hal catatan untuk kita pagi ini. Berbicara tentang menghitung waktu. Yang pertama, kalau firman Allah mengatakan berbicara tentang menghitung hari-hari atau menghitung waktu, itu disebabkan karena dikatakan ayat yang ke-10 tadi, waktu kita begitu terbatas. Ini yang pertama. Jadi kita harus menyadari bahwa waktu itu begitu terbatas. Umur kita terbatas. Yang dikatakan dalam ayat yang ke-10 tadi, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. 70 tahun, 80 tahun. Itu mengingatkan kita bahwa terbatas. Tidak selamanya. Saya ingat. Pada waktu saya diminta untuk memimpin ulang tahun seorang ibu. Itu namanya Ibu Tobing. Umur 90 tahun. Di rumahnya lah pertama kali berdiri gereja GKPI. Dalam usia 90 tahun, dia masih pimpin perusahaannya salah satu hotel, itu hotel yang paling terkenal di Samosir. Dan dia katakan apa? Pak, saya merindukan 5 tahun lagi ulang tahun saya dirayakan di sini. Jadi ulang tahun 95 tahun dia masih yakini akan dirayakan. Tapi bagaimanapun toh tetap terbatas. Kalau Ayub mengatakan apa? Pendek. Kalau kita baca Ayub 14. Kita lihat sebentar Ayub pasal 14. Katakan dalam kitab Ayub pasal yang ke-14. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Dan penuh kegelisahan. Jadi itulah kondisi manusia, itulah keadaan manusia, sudah umur singkat, dan dikatakan penuh dengan kegelisahan. Jadi saudaraku, ini yang perlu pertama kita belajar hari ini. Sejauh mana kita menyadari bahwa umur kita singkat? Sejauh mana kita menyadari bahwa umur kita singkat, terbatas? Lalu yang kedua, dikatakan tadi sini, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Jadi ini yang penting, bagaimana dalam umur yang singkat ini, dalam waktu yang singkat ini, dalam waktu yang terbatas ini, kita menjadi orang yang bijaksana. Jangan sempat umur kita pendek, umur kita terbatas, lalu juga kita tidak bijaksana. Kata bijaksana juga mempunyai pengertian adalah apa? Memahami kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Hidup dalam garis kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan apa? Menghitung waktu, bukan hanya hitung umurku, sekian. Sebentar lagi umur saya 60 tahun. Sebentar lagi umur saya 60 tahun. Tapi saya memikirkan bahwa bukan hanya hitung umur kita 60 tahun. Tapi yang menjadi pertanyaan, menjadi persoalan, adakah hidup yang singkat ini, adakah umur yang singkat ini, berakibat untuk hidup yang kekal? Karena saya pikir ini yang paling penting. Bagaimana umur yang singkat ini, waktu yang singkat ini, berakibat untuk hidup yang kekal? Maka saudaraku, betapa pentingnya memahami kehendak Tuhan. Karena katakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Saya pikir itulah namanya bijaksana. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Jadi yang pertama tadi, belajar menghitung waktu berarti apa? Mengingatkan kita umur kita terbatas. Umur kita pendek. Tidak selamanya. Tapi bagaimana umur yang pendek ini? Umur yang terbatas ini? Kita bisa menghidupinya dengan hati yang bijaksana. Kata hati bijaksana artinya apa? Belajar memahami kehendak Allah. Dan hidup menurut kehendak Tuhan. Maka saya katakan, orang yang merindukan masuk surga, orang yang mengharapkan masuk surga, pasti doanya seperti doa Musa ini. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Sekali lagi saya katakan, kata bijaksana di sini adalah suatu kerinduan memahami kehendak Tuhan. Karena apa, saudaraku? 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 mengatakan apa? Dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Dunia dengan segala kemewahannya akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Tapi ini yang paling penting. Jadi kita tidak hanya hitung berapa umur kita, berapa tahun umur kita, tapi adakah umur yang kita jalani sekarang ini adalah berakibat untuk hidup selama-lamanya? Saya pada waktu mendoakan ibu itu, ibu Tobing itu, waktu kami memutumpangkan tangan, ada dua pendeta yang mendoakan dia. Yang pertama saya, lalu yang kedua itu Eporusnya GKPI. Waktu saya tanya dia, Opung, apa yang kita perlu doakan? Inang, apa yang kita perlu doakan? Dia katakan apa? Hanya satu doanya, satu permintaannya. Supaya kalau Tuhan masih izinkan saya hidup, biarlah hidup saya berarti untuk orang lain. Paling sedikit untuk karyawan saya. Dia punya karyawan 276 orang. Dia katakan apa? Paling sedikit untuk karyawanku ini, untuk karyawan saya hidup, saya berarti. Tapi ke saudaraku, itulah orang yang bijaksana. Jangan menuruti keinginanmu. Jangan menuruti keinginanmu. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan? Jadi menghitung waktu. Yang pertama tadi, ingat umur kita terbatas, umur kita singkat, umur kita pendek. Tapi yang kedua, belajar menghitung waktu berarti apa? Mari kita hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi mari kita hidup untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Karena apa, saudaraku? Sebagai orang percaya, sebagai orang telah ditebus oleh Tuhan, mari kita ingat hidup kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Amin. Tapi kita hidup bagi Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-15. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Jadi kita perlu menghitung waktu. Karena apa? Hidup kita tidak lagi untuk diri sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan. Maka hidup bagi Tuhan berarti apa? Mari kita belajar memahami kehendak Tuhan. Mari kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Itulah namanya orang yang bijaksana. Itulah namanya orang yang bijaksana. Orang yang memahami kehendak Allah. Orang yang mengerti kehendak Allah. Orang yang senantiasa merindukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi katakan apa? Supaya waktu yang sisa. Waktu yang pendek ini. Waktu yang terbatas ini. Mari kita hidup tidak hidup untuk diri sendiri. Tapi hidup bagi Tuhan. Maka itu saudaraku. Kita tahu Firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa untuk memahami kehendak Tuhan, tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain. Kecuali kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kecuali kita membuat diri kita melekat kepada Tuhan. Saya percaya, menghitung waktu berarti membuat diri kita melekat kepada Allah. Menghitung waktu berarti apa? Membuat hidup kita berpaut kepada Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kalau kata apa? Menghitung waktu. Gimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Sebab tanpa menjalin hubungan dengan Allah, tanpa kita hidup melekat kepada Tuhan, mustahil kita memahami kehendak Tuhan. Maka orang bijaksana, jelas orang yang sungguh hidupnya melekat kepada Tuhan. Amin. Orang yang bijaksana adalah orang yang sungguh melekat kepada Tuhan. Nah, kita tahu Musa, seorang yang tidak mau bertindak, yang tidak mau melangkah, tidak mau ambil keputusan, kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya sungguh belajar dari Musa. Musa itu seorang yang sungguh-sungguh punya satu komitmen. Ia tidak akan melangkah, ia tidak akan bertindak kalau tidak disertai oleh Tuhan. Kita ingat dalam Keluaran pasal 33. Musa itu seorang yang begitu kata, Pak, saya tidak akan melangkah, saya tidak akan bertindak kalau tidak disertai oleh Tuhan. Kita lihat sebentar itu dalam kitab Keluaran. Pasal 33, ayat yang ke-15. Jadi menghitung waktu adalah juga merupakan satu bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Keluaran 33, ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kalau engkau tidak membimbing kami, saudaraku, ini yang juga harus kita miliki. Seharusnya kita belajar memiliki sikap. Saya tidak akan melangkah ke tahun 2013 kalau tidak dibimbing oleh Tuhan. Saya tidak akan berangkat kalau tidak dibimbing oleh Tuhan. Saya tidak akan bertindak kalau tidak disertai oleh Tuhan. Itu orang yang bijaksana. Menghargai hubungan kita dengan Allah. Memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, saudaraku, seringkali saya katakan bahwa kalau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kalau untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya kita makin segar betul. Justru makin kita sibuk, harus makin dekat kepada Tuhan. Amin. Makin banyak urusan, makin dekat kepada Allah. Makin banyak tugas kita, semakin dekat kepada Tuhan. Itu yang saya juga alami dalam bulan ini. Bulan Desember ini, saya hitung-hitung, saya hanya 5 hari di Jakarta. Hanya 5 hari di rumah. Mulai tanggal 30, saya sudah berangkat ke Papua. Dari Papua ke Medan, dari Medan ke Palembang, Palembang ke Manado, Manado ke Kupang, dari Kupang ke Ambon, baru pulang tadi malam. Tapi satu yang saya belajar. Jangan kesibukanmu, jangan keletihanmu, jangan kelelahanmu, membuat engkau tidak lagi menikmati hadirat Tuhan. Saudaraku, jangan coba pernah mengerti memahami kehendak Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Saya senantiasa belajar. Bagaimanapun sibuknya, bagaimanapun capeknya, bagaimanapun repotnya, waktu yang terbaik, waktu yang terindah, waktu yang terutama dengan Allah tidak boleh dilupakan. Itulah orang bijaksana. Amin. Supaya kita memahami kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Dan percayalah saudaraku. Selama kita merindukan akan kehendak Allah. Dan selama kita terbuka memahami kehendak Allah. Dan kita sedia melakukan kehendak Allah. Saya percaya hidup ini luar biasa bahagianya. Amin. Hidup ini luar biasa bahagianya. Jadi kalau firman Allah, Raja Daud mengatakan apa dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-13. Orang itu menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya mewarisi bumi. Jadi orang yang belajar memahami kehendak Allah, belajar mengerti kehendak Allah, dan siap melakukan kehendak Allah, percaya saudaraku. Itu janji Tuhan, Mazmur 25:13. Orang itu menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya mewarisi bumi. Jadi orang yang bijaksana, orang yang memahami kehendak Allah, dan orang yang memahami kehendak Allah, adalah orang yang senantiasa berpaut kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan. Jadi kalau tema kita menghitung waktu, lagi saya katakan, bukan hanya kita hitung berapa lama kita hidup. Bagaimana kita menjalani tahun 2012 ini. Tapi yang paling penting, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bisa saja sepanjang tahun 2012 ini kita sibuk dalam pelayanan. Kita banyak pelayanan, kita banyak kegiatan pelayanan. Tapi apakah kita sungguh-sungguh hidup melekat kepada Tuhan? Rasul Paulus katakan apa? Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu. Jadi jangan sempat kita berjerih payah, jangan sempat kita sibuk, jangan sempat kita giat dalam pelayanan, tapi tidak dalam persekutuan. Itu bukan orang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang memahami, tanpa Tuhan saya tidak mungkin. Tanpa Tuhan tidak mungkin, tidak mungkin. Maka jemaat Tuhan yang saya kasihi, sekali lagi saya katakan, mari kita belajar di sini. Mari kita belajar daripada Musa. Kalau Tuhan tidak membimbing, jangan suruh kami berangkat. Artinya apa? Musa itu menyadari. Tidak mungkin ia bisa buat. Tidak mungkin ia bisa lakukan. Tidak mungkin ia bisa kerjakan. Tidak akan ada sesuatu arti apapun. Kalau tidak sungguh melekat kepada Tuhan. Menghitung waktu. Berarti apa? Mari kita belajar. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita menuruti keinginan sendiri. Supaya waktu yang sisa. Jangan kamu menuruti keinginanmu. Tapi keinginan Tuhan. Jadi menghitung waktu. Yang pertama tadi bertapa. Ingat waktu itu begitu singkat. Waktu itu begitu terbatas. Umur kita begitu terbatas. Umur kita pendek. Tapi bagaimana umur pendek ini kita jalankan? Bagaimana umur pendek ini kita buat? Untuk berakibat kepada kekekalan. Itu hanya mungkin. Kalau kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Maka itu perlu kita bijaksana. Belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Belajar memahami apa yang kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga. Yang saya temukan dalam firman Allah. Berbicara tentang menghitung waktu. Pastikan apa tujuan hidup kita. Pastikan apa tujuan hidup. Mari kita melihat sebentar dari Filipi pasal 1. Kita ingat bagaimana Paulus. Seorang yang mengerti bagaimana menghitung waktu, menghargai kesempatan. Filipi pasal 1. Ayat yang ke-22. Sama-sama kita bacakan, biarlah ini juga menyerupakan komitmen kita. Filipi pasal 1, ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Yang perlu kita perhatikan, itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Jadi yang penting sekarang saudaraku, bagaimana dalam umur yang pendek ini, dalam umur yang terbatas ini, kita menghasilkan buah. Saudaraku, ini yang saya katakan paling penting. Jadi kita tidak menghitung 100 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Bukan. Tapi adakah kita menghasilkan buah atau tidak? Artinya apa di sini? Milikilah hidup yang berkualitas. Memiliki hidup yang bernilai. Jadi menghitung waktu. Gimana umur kita bernilai. Bagaimana hidup kita bernilai? yang celakanya saudaraku sudah umurnya pendek, tidak bernilai lagi. Ya. Sudah umur pendek, tidak bernilai lagi. Tapi kita rindukan dalam umur yang pendek ini, dalam umur yang terbatas ini, menghasilkan buah. Artinya apa? Bernilai. Artinya apa? Berarti. Serasa sebagai anak-anak Tuhan, bukankah juga itu menjadi kerinduan kita? Saya sudah pernah menyaksikan, di sini serasa berapa kali saya menyaksikan, saya sudah 3 kali dalam hidup saya hampir lewat. Yang pertama 79, saya sedang khotbah, berhenti khotbah karena mengalami gangguan jantung. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit selama 14 hari di ICU. Yang kedua, waktu saya masih tugas di Manado, saya sedang khotbah begini, tinggal tumpangkan berkat, tidak jadi tumpangkan berkat, terjatuh, dilarikan ke rumah sakit. 3 bulan harus di tempat tidur, karena apa? Lever saya rusak. Tapi itu terus mengingatkan saya. Mengapa Tuhan masih izinkan hidup? Mengapa Tuhan masih izinkan hidup? Karena apa? Tuhan mau saya memiliki hidup yang berkualitas. Tuhan mau saya mempunyai hidup yang bernilai. Maka saya sekarang belajar. Saya tidak mau pusing berapa tahun saya hidup. Saya tidak mau hitung-hitung berapa lama lagi saya hidup. Tapi yang saya belajar menghitung apa? Adakah hidupku bernilai di mata Tuhan? Ada seperti WL kita tadi. Dalam tahun 2012 ini, apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita lakukan? Jika aku masih harus hidup dalam dunia ini, kata Paulus, itu berarti bagiku bekerja. Bekerja. Kalau kita ingat, Paulus katakan bukan hanya sekedar bekerja. Tapi kalau kita baca dalam Kolose pasal 1, ayat 29, Paulus katakan apa? Bekerja sungguh-sungguh, bekerja mati-matian, bekerja dengan segenap tenaga. Jadi Paulus katakan apa? Itulah yang kuperjuangkan dengan segala tenaga. Mari kita baca sebentar Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Kita baca ayat 28 dan ayat yang ke-29. Kolose pasal 1. Berbunyi demikian. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Perhatikan. Untuk memimpin orang. Kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudaraku, puji Tuhan. Kalau hidup kita berakibat untuk memimpin orang lain kepada Tuhan. Bukankah itu hidup yang sangat bernilai? Dan dikatakan ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Itulah yang kuusahakan. Dan ku pergumulkan dengan segala tenaga. Saya kemarin dari desa. Wah, memang untuk mencapai desa itu luar biasa perjuangannya. Saya baju saya itu basah. Waktu sampai di situ baju sudah seperti bisa diperhatikan. Karena buat jalannya seperti ini. Anjak terus ke atas. Pulangnya pagi-pagi, pulangnya juga seperti itu. Tapi saya belajar dari pendetanya. Saya belajar dari pendeta itu. Dia juga ngotot ngantar saya. Saya sudah tahu bagaimana ia capek. Mengurus acara selama 3 hari, 3 malam. Bukan hanya malam, dari pagi sampai malam. Dalam keadaan saya masih tidak tidur. Dia setir mobil. Istri saya katakan, Pak, wah Pak, namanya Pendeta Beni. Pak Beni, saya lihat capek sekali, Pak. Terus saya katakan, Pak, wah saya bahagia, Bu. Antar Bapak, Ibu ini saya bahagia. Maka saudaraku selama 3 hari acara yang ada sekitar 5.000 orang makan dari pagi sampai malam. Walaupun bukan dia masak, tapi bagaimana memimpin itu saya pikir. Dan itu dia sehat sekali. Dan itu bukan hanya dari Rusia. Dari seluruh dunia datang berkumpul. Dan waktu terakhir kita tutup acara itu. Ya, ada sekitar 27 pendeta. Dari pendeta GPM. Kecuali saya dan istri saya. Kita pimpin doa. Mulai jam 10 malam. Sampai jam 3 pagi. Lalu dibuat perkelompok-kelompok. Kita kelilingi mereka dengan mereka semua berlutut. Kita hamba-hamba Tuhan tumpangkan tangan. Saat yang saya belajar dari hamba Tuhan itu. Luar biasa perjuangannya. Luar biasa perjuangannya. Ku perjuangkan dengan segala tenaga. Ku perjuangkan dengan segala kekuatan. Saudaraku. Mari kita belajar dari Paulus. Seringkali saya katakan apa? Kalau kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan asal mengerjakan. Kalau kita mau pimpin pujian, jangan sekedar pimpin pujian. Kalau kita mimpin doa, jangan sekedar pimpin doa. Kalau kita berkhotbah, jangan sekedar khotbah. Harus sungguh-sungguh. Amin. Jadi kalau Paulus mengatakan apa? Jika aku harus hidup dalam dunia, itu berarti bekerja. Bekerja menunjukkan apa? Satu perjuangan, satu kesungguhan. Bahkan dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Paulus kata apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan. Maka saudaraku, tidak sekedar melayani, amin. Tidak sekedar doa, tidak sekedar nyanyi, tidak sekedar memberikan persembahan, tidak sekedar pimpin pujian, tidak sekedar main musik. Tapi adakah kita memperjuangkan dengan segala tenaga? Adakah kita memperjuangkan dengan satu kesungguhan? Menghitung waktu. Saudaraku, ingatkan kita. Mari kita sungguh-sungguh, amin. Mari kita memiliki kesungguhan. Saya tertarik. Ada seorang teman kami, namanya Bapak Pendeta Pontius Takaliwang. Dia katakan begini. Saya kadang-kadang bingung. Mengapa orang untuk yang tidak sungguh-sungguh, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Mengapa orang mengerjakan yang tidak sungguh-sungguh, tapi dia kerjakan dengan sungguh-sungguh? Contohnya dikatakan pemain film. Contohnya kata pemain sandiwara. Betul? Kadang-kadang waktu kita menonton film, waktu ibu-ibu menonton film, kadang-kadang tak terasa air matanya keluar. Padahal dia mainkan itu untuk dia tidak sungguh-sungguh, betul? Tapi karena dia main sungguh-sungguh, artinya apa? Orang terpaku. Maka dikatakan apa? Untuk mengapa untuk pekerjaan Tuhan? Mengapa untuk pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh kita kurang sungguh-sungguh? Doanya pun asal-asalan. Pimpin pujanya pun asal-asalan. Ke gerejanya pun asal-asalan. Beri persembahan pun asal-asalan. Mari kita belajar hari ini. Berhenti asal-asalan. Amin. Tinggalkan asal-asalan. Tatkala kita berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Tatkala kita baca Alkitab, baca Alkitab sungguh-sungguh. Tatkala kita menyembah Allah, menyembah sungguh-sungguh. Tatkala kita memuji Allah sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena apa, saudaraku? Tuhan pun memperjuangkan untuk kita. Tuhan pun berjuang untuk kita tidak sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah hati, betul? Ia berjuang sungguh-sungguh untuk saudara. Ia berjuang sungguh-sungguh untuk saya. Mengapa kita tidak sungguh-sungguh? Jadi bagi saya hari ini belajar apa? Menghitung waktu berarti apa? Mengingatkan kesungguhan saya. Adakah saya sungguh-sungguh? Maka kembali, coba kita melihat tahun 2012 ini. Adakah kita sungguh-sungguh? Dalam kepercayaan yang diberikan, dalam tanggung jawab yang diberikan, dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita, adakah kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Satu hari saya ada persekutuan. pemimpinnya bilang, ada lagu pilihan. Siapa yang tidak suka kalau katakan ada lagu pilihan? Ada lagu pilihan. Karena tapi saya melihat apa? Dia kurang siap. Dia tidak tahu lagi lagu apa, maka dia tanya jemaat, ada lagu pilihan? Kalau saya panggil ya, sekalian saya katakan, sekalian saya harap lain kali kamu tidak, jangan ada lagu pilihan. Kamu siapkan lagu dong. Karena apa? Ini bukan lagu pilihan. Orang lagi ibadah, lagi puji, lagi ibadah, kok saya tanya jemaat ada lagu pilihan? Siapkan sungguh-sungguh. Saya kata apa? Sebagai seorang pemimpin pujian, ia harus tahu, ia harus bagaimana mengantarkan jemaat itu masuk dalam hadirat Allah. Saudaraku, Paulus katakan apa? Bagiku bekerja. Bekerja berarti perjuangan. Bekerja berarti pengorbanan. Bekerja berarti kesungguhan. Menghitung waktu. Mari kita belajar hari ini. Menghitung waktu. Berarti apa? Miliki kesungguhan. Kesungguhan bekerja dalam melakukan kehendak Tuhan. Maka seringkali saya katakan, ingat betapa kita berhutangnya kepada Tuhan. Amin. Ingat betapa kita berhutangnya. Jadi saya kemarin saya belajar di pendeta, itu dikatakan apa? Saya merasakan, Pak, saya belum buat apa-apa. Walaupun saya menilai, istri saya menilai, banyak orang menilai, wah itu pendeta itu luar biasa perjuangannya. Tapi dia katakan apa? Saya rasa belum buat apa-apa. Yang celakanya, saudaraku, belum buat apa-apa, lalu merasa sudah berbuat. Apalagi merasa berjasa. Saya katakan, kalau dalam gereja ada orang merasa berjasa, wah celakanya gereja itu luar biasa. Jika aku harus hidup dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan kalau kita baca Filipi pasal 1 tadi, ada 3 hal yang ditekankan Paulus untuk sisa hidup ini. Yang pertama, ayat yang ke-12 Filipi pasal 1. Biarlah hidup yang Tuhan masih percayakan. Hidup yang berakibat untuk membuat Injil maju. Amin. Jadi berapa lama pun kita hidup, berapa tahun pun umur kita, yang penting umur kita, hidup kita berakibat untuk Injil maju. Yang kedua, berapa lama pun kita hidup, tidak masalah. Yang penting, biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Yang kuharapkan dan yang kurindukan ialah Kristus dimuliakan. Jadi menghitung waktu, bekerja untuk melakukan kehendak Allah. Yang pertama, mari kita buat hidup kita berakibat untuk Injil maju. Dan yang kedua, berakibat untuk Tuhan dimuliakan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Dalam Filipi pasal 1 ayat 25. Itulah hidup yang menjadi berkat. Hidup jadi berkat. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku, kata Paulus. Aku akan tinggal dengan kamu. Dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya apa? Supaya kamu makin maju dalam iman. Saudaraku, kita belajar di sini. Dimanapun Tuhan hadirkan kita, pastikan kehadiran kita membuat orang lain maju dalam iman. Amin. Dimanapun kita hadir, pastikan kehadiran kita berarti untuk orang lain. Nah, saya percaya, itu buat hidup kita bahagia. Maka sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan telah ditebus oleh Tuhan. Seharusnya, pastikan, saya ada di sini bukan saya memperoleh. Saya ada di sini bukan untuk saya mendapat. Tapi apa yang saya buat? Saudara tahu mengapa seringkali banyak ketidakpuasan? Karena apa? Kita salah pengertian. Apa yang saya dapat? Apa yang saya terima? Seharusnya orang yang belajar menghitung waktu, apa yang aku buat? Apa yang aku berikan? Apa yang lakukan? Bukan apa yang aku dapat, bukan apa yang aku terima. Jadi Paulus katakan apa? Dalam keyakinan ini tahulah aku sekarang. Aku akan tinggal dengan kamu. Dan aku akan bersama-sama dengan kamu. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Maka saudaraku, mari kita belajar hari ini. Kehadiranku, biarlah membuat keluargaku imannya makin maju. Amin. Kehadiranku biarlah membuat jemaatku imannya makin maju. Kehadiranku biarlah membuat apa orang-orang sekantorku imannya makin maju. Dan bukankah bahagia sekali hidup kita? Maka sekali lagi saya ingin sampaikan, menghitung waktu. Berarti mengingatkan kita, waktu kita singkat. Waktu kita terbatas. Hidup kita tidak selamanya. 70 tahun atau 80 tahun. Tapi itu menunjukkan waktu kita terbatas. Tapi gimana waktu yang terbatas ini? Kita menggunakannya, kita membuatnya, kita melakukannya untuk berakibat kepada hidup yang kekal. Hanya dengan apa? Melakukan kehendak Allah. Dan untuk melakukan kehendak Allah, perlu jaga hubungan kita dengan Tuhan. Perlu pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, pastikan apa tujuan hidup kita. Dalam waktu yang singkat ini, dalam waktu yang terbatas ini, apa tujuan hidup kita? Paulus berikan contoh tujuan hidup. Itulah bekerja menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Maka biarlah hidup kita, walaupun singkat, walaupun terbatas, tapi milikilah hidup yang bernilai, hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang berakibat untuk buat Injil maju. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam kami akan mengakhiri tahun 2012 sebagai minggu yang terakhir di tahun ini. Pagi ini kami boleh mendengarkan firman Allah, menghitung waktu. Inilah masing-masing kami Tuhan. Kami bersyukur lewat firman Tuhan hari kami kembali diingatkan bahwa umur kami pendek, umur kami terbatas. Tapi kami bersyukur, kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal, yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Itulah bagi orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Maka tolonglah kami Tuhan. Supaya selama Tuhan masih izinkan kami hidup, buatlah kami menjadi orang yang bijaksana. Orang yang memahami kehendak Allah. Orang yang sedia melakukan kehendak Allah. Kami bersyukur Tuhan. Lewat pribadi Paulus, kami belajar lagi hari ini bagaimana kami hidup dalam waktu yang singkat itu. Itulah memiliki tujuan hidup yang pasti. Memiliki tujuan hidup yang jelas. Itulah memiliki hidup yang berkualitas. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Mulai dari anak-anak, pemuda, sampai orang dewasa. Kami merindukan satu kehidupan yang bernilai, satu kehidupan yang berkualitas. Sehingga walaupun kami umur kami pendek, umur kami singkat, tapi biarlah berkualitas, berakibat untuk Injil maju, berakibat untuk Tuhan dipermuliakan, berakibat untuk banyak orang dituntun datang kepada Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah kebenaran firman Allah ini tertanam dalam hati kami, termeterai oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.